السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العفو الغفور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيب شكور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شافعنا يوم النشور وعلى آله وأصحابه ما دامت الليالي والأيام والدهور. Para bapak, para ibu, para sederek, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, ingkang insya Allah tansah pinaringan rahmat, barokah, saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Mikir sak jam iku luweh apik tinimbang ibadah sunnah 70 tahun. Awane digawe poso 70 tahun gak leren-leren, bengine sholat tahajud 70 tahun gak leren-leren. Niku mikir sak jam, hanya mikirnya rong jam ya luwih apik timbang ibadah sunnah 140 tahun. Awan poso terus 140 tahun, bengi tahajud 140 tahun. Nek mikirnya telung jam ya padha karo ibadah sunnah 210 tahun. Nek awan digawe poso 210 tahun niku gak leren-leren. Nek bengi salat tahajud 210 tahun gak leren-leren. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makhluk sing angsal kewajiban mikir niku nggih namung menungso. Mergo sing diparingi akal pikiran namung menungso. Liyane menungso mboten dikangen mikir. Jadi kaya wedhus bareng ngono ku gak mikir gak apa-apa. Mulane wong jonggrang hanya menungso kok ora gelem mikir. Aja dadi wong. Dadi yo. Kula baleni. Iki sama sing maksud. Ya kula mangsuli sing oleh kewajiban mikir niku namung menungso, sebab sing diparingi akal pikiran karo Gusti Allah namung menungso. Liyane menungso mboten dikandani mikir, ya wis anggere urip ngono ae. Mergo menungso niki diparingi akal pikiran Bapak Ibu. Mulane kula sampean niku guwelek ditagih karo Gusti Allah dikengen mikir. Apala taqilun. Sama nek maca Quran ana apala tazakkarun. Sama nek maca Quran tapi wong jonggrang iki maca Quran to ora. Apala tatafakkarun. Niku Gusti Allah nagih kula sampean. Ya wong jonggrang, awakmu kok tak kei akal pikiran. Apa kok gak gelem angen-angen? Kene apa kok do gak gelem mikir? Menungso diparingi akal pikiran kalih Gusti Allah. Lha kok ora digunakno? Iku padha karo gak duwe akal. Mungkin ia akal kau rasa digunak no, podo karo gak duwe akal. Moga uang ni gula wes gak duwe akal diarani uang gendeng. Nsaki aku takon podo gendenge larang pun di uang gendeng karo sapi gendeng. Larang sapi ne, ana uang duwe sapi gendeng muncul, uangnya berok. Pengumuman sapi ku sing gedeng muncul muangel segalane buntute sapa ae sing iso nyekel ngenekno pen sak kampung metu kabeh keberutuk royokan kepengen ngenekno sapi gedeng muncul iso jotos-jotosan karo tanggane barang keneh dadi pek tenan ora trimo sapi nek to sak kawarane sak patoke sak klinting-klintingane dibayar terus ana wong duwe paklik gedeng muncul. Apa namanya bro pengumuman Pak Leku yang gedeng ucul nguangil segalanya buntutnya mereka buntutnya namanya ada gedeng pisan bunyu sopoh yang bisa nyegel ngenek no pen sak celana-celananya orang-orang yang kudu ngeroyok masih tak orang-orang yang serbut meskipun celonane umanyar gris lagi tuku regane 500.000. Kula nate ndamel contoh mungkin jenengan pun nate pireng. Podho-podho ngeramut sampean dibayar sawulan 500.000 melendi. Wedhus lanang berok wedhuse gedeng. Karo bocah lanang kawanten gedhe dhuwur ya berok tapi bocahe gedeng. Dibayar sahulan 500.000 milan rumah di milan rumah pedus ya gue yang punya pedus sampai masih aku gue bisa ya bisa yang punya pedus sampai masih kiai ini itu perasaan aku lewong kulo lo misalnya duwe pedus gendeng muncul metu ke rumah orang pamit melebu kandangnya tonggo orang permisi akhirnya pedusnya tonggo yang gue coi dirabi nih tapi ngadak matang pintu kira-kira tambah kulang muring-muring gak mau betul tambah senang orang ngarah muring-muring wedus kurang ajar wedus kiai kan duit atau kromo orang tambah senang tau apa ini baru kayak wedus kiai majangi wedusku saya ini wedusku matang pintu pokoknya mana kabeh kok ya ini tau baik situ ngono terus aman dua anak lanang gede dhuwur yanteng berok tapi sampel metu omah ora pamit wong tuwa mlebu omahe tangga ora permisi akhire anake tangga sing prawan dipajak dirabeni ngadek meteng masa tangga sampean metu sampean matur suwun yu anake sampean nggih nopo tuwa aku ngono mangane Bapak Ibu mikir itu penting uang apa ya itu merupakan pikirane ape. Uang kok gak iso ape, mergo pikirane elek. Uang iku nek pikirane ape, modele yo husnuzon. Nyongko sak nyongko yo ape. Tapi lek pikirane elek, gawang suudzon. Nyongko sak nyongko yo elek. Uang iku nek pikirane ape, duit tonggo nang soge, keliwat soge. Omai makrom-makrom, kendaraannya kinclong-kinclong, bojone omai moblong-moblong, manggone omah pinggir rembong, polo wijane patik loyong, tandurane lombok terong, sopo sing medhek udile, saking gedene omah ngantek rati sopo wong, sing nyoba mebalane jangkrong, nyeblorong karo gerandong. Wong iku nek pikirane apik ya, ana tangga kok sogen, takone wong. Yo, sambung mau suke, suke, sekarang pergawe, sebetul yang nyambut gawe, anak-anak yo kerja kape, ngelumpuk duit, suke, mono, mereka pikirannya apa? Bagusnya pikirannya elek, betul. Mana tunggu suke, tak kau ni uang yo, sambung mau suke, suke, biar beres. Bisa beri gunung kawi, bisa beri gunung kawi. Nanti nanya ni bocah mati, kena engkau gunung kubui. Masa wae lagi roh. Iki biyen aku gelem ngono sugih iki biyen. Sampeyan aku mau. Tengah wengi lho krungu tangga kok ngejeding gajak-gajak-gajak. Mene pikirane abis lho tangga wis kudu iki abis salat dalu. Ngono. Mene pikirane elek ya ora. Krungu tanggane ngejeding gajak-gajak-gajak. Ramas terus. Ya ini kau harus bentar lu sewah. Eh, ada uang nampak mentolo elek karo tonggo ketoro, gak gelem mikir. Tak beli nih Bapak Ibu, ada uang kok mentolo elek karo tonggo iku mergo gak gelem mikir. Mikir pentingnya tonggo. Tonggo ku mana nih? Ya melu gotong, ya melu nyonggo. Basa Jawa lah ngono to. Tonggo ya melu gotong ya melu nyonggo. Guru kena digugu ya kena di tiru. Lemah gelem ditege omah. Ora tau pure. Tanah tatanane genah. Bumi nek ditanduri tebu iso semi. Basa kramane siti mergo isine wong mati. Piring nek ngelapi karo merek. Gelas nek wis tukil ora kena gelas. Basa Jawa ngono, piring ngelapi merek. Mengkono ki angel to. Gelas nek wis tukil ora kena gelas. Piye nek gelas bleng? Sing tak lungguh iki kursi. Nek lungguh disingkur ora diwasi. Masa lungguh kursi kok karo jumbo gileng nek ya. Iki rambut ram-ramane lembut, cili-cili ora salinggis-linggis. Gaya mikir batuk, pangambate barang sing mato. Gaya nyawang moto, bisa ngemot sing nyoto. Eto, merah eto, orang bisa dimot, contohnya entut. Kuping ini kaku terus biping, mana? Cangkem, nero dikacang orang. Cangkem, irung, itis, kata urung. Dujur. Ambu sate, ya sate tenang. Ambu pindang, ya pindang tenang. Ambu gerah, ya gerah tenang. Ambu terasi, ya terasi tenang. Jujur. Ambuntut yo, janggut, nek podo ajang manggut, manggut. Basa Jawa hebat, weteng, ruwet, tur weteng. Mergo gak ana lampune. Guri diarani bokong, mergo bentuke ombo atik merkongkong. Maling, ya maling wong sing beling, ora eling. Wong edok nakal diarani sundel. Mergo nafsune kendel. Tanda sing bayar kontan oleh nyangga. Nang wakal maneh balon. Gimanane sing bayar oleh telon. Basa Jawa ngono. Tonggo ya melu gotong ya melu nyonggo. Eh, lek sampean nangen-nangen sing jero, Bapak Ibu, tonggo iku kadang-kadang pentinge ngumpuli sana. Ngumpuli famili, apa maneh famili sing ado. Nene ngopo-opoe famili sing ado karo sing ro dhisik sinten? Jenro di sini sinten? Tonggo. Mulane ora wong ora gelem api karo tonggo. Ora mikir. Coba to sampean ngene. Ana omah kobongan sing nulungi dhisik sinten? Sing banter to nek jawab. Ana wong kemalingan sing nulungi sinten? Ana wong duwe gawe sing rewang sapa? Ana wong wedok bobo tuwa. Apa yang lahir no? Nasi lanang pas lu mau waduh, ayo sen gubuk karena ni bidan sama. Tonggo, orang orang di bujul melakukannya bahwa internet ini deh. Patok uang ditabani. Harus nanti kan, boleh bidan deh. Ya, bujumu harus lahir no. Yo rayu bujune tonggo. Mau bujune tonggo sen harus lahir no. Gue melak gubuk, gue melak urun gue. Dapak, saiti, rana rasanya gumpak kulut orang melu mangan nonggone niku tonggo teman nangan-nangan bah kulo niku ngantik diwanti-wanti kalian biayi kulo so awakmu newes boyong bahasa pesantren mulai teko pesantren niku boyong hidup serawong karo masyarakat sengapi karo tonggo mergo tandane wong imane kuat apa gak dilohan hubungannya karo tonggo mengkana yuk minubillahi wal yaumin akhir fal yukrim jaroh sama ini pengen roh uang ibu imannya kuat apa gak imannya api apa gak gampang dilohan hubungannya karo tonggo ini kata hubungannya karo tonggo api drapiak semanan nyedulur nah itu tandanya imannya api imannya kuat mantap tapi ini karo tonggo angkung sombong, judas, gak gelem mawu, gak gelem rukun. Niku tandane imane tipis. Kula dipesen karo kiai, terutama sing perlu mbok apiki, tanggamu sing melarat, api ono. Mergo tangga melarat niku biasane anten-antenane luwe api. Kula mboten ngarani wong sugih niku anten-antenane elek. Mboten, biasane tangga melarat niku aten-atenane luwe api entengan ngeten sama nangan-nangan bu lek ana wong kloro ana kae sing nili dhisik sing nuweni riyen lho sing nili dhisik iku tanggane sing sugih napa sing larat sing larat masih ganggu apa-apa nili dhisik assalamualaikum waalaikumsalam lungguh yu yo mesti demek pijeti dinyet-nyet ya Allah yuk kok panas kok yang ini kita apa sampai ya hei yang gue dedek misalnya petang dina gila dedek sepotong kembung gede gelocor sirah ngelu kaku kabeh rasanya hei ya sabar yuk yang panjang karek ngelakoni ada warasnya ya ada lorong itu yuk enak iya deh dungakno ya deh iya yuk tak dungakno muka-muka nang waras tapi gue dikain apa kalau penahanmu yang diombe dia tak ombe ini ya sabar deh menawa kurang lagi yo gak apa-apa aku ya orangnya gula gani ya warang kok ya mbak aku yang mau karo ponakanmu gak diudah menang yang larat itu yang ini yang suge paling ya takon kok piye lorone yutut piye ketinggalnya tambah mentok buang malah pucet yang gula tinggalnya oke leya mulai leya saya ngerti penyakit kaya yang ada di budana orang masyarakat apa diragi tapi ditape orang miliki tambah ngilok no. Ayo bapak lewano kematian ngono kaya pak sing ribut duduk kuburan perengkosan gambul lemah maka tanggane sing suki apa sing melarat oke sing meni melarat bau banteri paling wangi melarat sawanan didukung sing larat pak sengin kakin di kuburan duduk perengkosan gabul man semelarat yang juga kadang yang melok moro di kuburan tapi rangi wangi mau penggerak penggerik ambil rokokan jedal jedul paling banter nyung ngomong wis dulu turu. Eh nek diketno lho ya iki mayite apa dibudalno ayo nek diketno. Koyonge wangi tapi tambah gugupi. Bu. Lanten sing gak ada damel apa mantu apa nyunatke. Ning ngono kok sing rewang ning pawon sing mulut bumbu sing mutihi lombok ngirisi brambang marut klopo iku tanggane sing sugih apa sing larat? Sing larat. Ambu kecap, ambu terasi, sangit yang suge kadang-kadang yang melok moro, ada pawon tapi orang ewangi yang mau icap, icip gitu icip tong, no icip bisa karo Allah waleh, ini kurang legi mbak, tambahin gula nih icip icip tadi lagi kurang pedis icip mana sih kurang asin jadi yang lewat, kurang ajar mana ada uang komentar lelek karo tonggo mereka tidak perlu mikir non sewu ibu-ibu ada orang wedok kok mentolelek karo bojone mentolelek karo wong lanang itu mereka tidak perlu mikir mikir pentingnya bojo halo halo aku takut sama jawab bu sama sebagai istri butuh bojo apa bojone butuh wong lanang apa bojone kakek rambutul Lese belanjani sopo sing ngayomi sampean sopo sing nafkahi sopo sing naungi sopo sing lho menurutku sama nangan-nangan terboleh pancin sama butuh bojo bojo itu penting kene apa kadang-kadang sama kok kurang setia karo bojo kurang sayang karo bojo ono kok mau itu nah dibelanjani akeh sing lanang bisa sayang-sayang dilem-lem ngulang orang jaluk bareng ditawani ya mana semper semper nyah nyah nyah nyah masih ngelanan pas nanti duit dan belanjanya kurang disentai apa maning ini kaya tahun pelajaran baru dengan lagi tekon langsung disengat anak ini kaya daftar ke sekolah ini duitnya berani ini aku sih nyaman duit menawet mana mungkin ada bidang mati, bidang sekolah, nanti jalan sama sampai yang nanti jalan sama aku mana ini, kok mana itu jenis itu agak kayaknya aku apa aja nih, jalan sekolah bareng aku apa-apa aku masih kelahan kayak urip matanya tok ketak ketik cuma jadi mau itu ya, supaya ada uang abang disayang, gak ada uang mana mau itu, nah ngelek kalau ngelanan bergerak gelem mikir mikir pentingnya bojo bapak zaman butuh kamu itu apa betul? Ora butuh ya gitu kaku gue ini orang butuh ini kaku sama apa-apaan ya yang pertama apa-apa ya coklat kabe yang terakhir dan ini zaman butuh bojo ya yang apa ngono kok kamu lanang belanja ini bojo ini dewe ini saya akan belanja ini rondo yang di warung gue nanti bu, saya ngerti ini bu jadi saya butuh ngantuk sendiri gak maksudnya apa ngomong wapi tenang aku yang lanang tak kon prei tak terus ini aku aku kebacut dan orang lanang model menunggu dan seterusnya wis ada orang sholat tuh gak iso api mergo apa orang gelem mikir sholat orang mikir mulanya sholat orang iso khusyuk ora iso kudur atine kula sampean nang Allah. Ora iso sambung atine nang Allah. Mergo napa? Ora mikir. Mikir piye? Aku salat iki madhep sapa? Aku salat iki maca apa? Sing tak waca artine apa? Baleni. Aku salat iki madhep sapa apa? Laget bareng wis lali. Aku salat iki madhep sapa? Aku salat iki maca apa? Sing tak waca sak jerone salat iki artine apa? Angger gelem mikir, insyaallah mangke sae salate. Kabiro walhamdulillahi kabiro wa subhanallahi bukratu wa asila. Iku artine apa? Salat iki madhep sapa? Madhep Gusti. Oh, mikir aku ki madhep Gusti Allah ya. Ya aja neko-neko wong madhep Gusti Allah. Terus sing diwaca artine apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Iku artine piye? Rabbi ufirli warhamni. Iku maknane piye? Engko salat iso apik, ora kaya wong jonggrang. Salate diawur. Seli padha isai Allahu akbar. Ora mikir, ndul-ndul jadi-jadi gobe-gobe kelek-kelek mencolot. Pemane salat tarawih roto-roto imame nek enom. Ngono kok madani wong Muhammadiyah. Muhammadiyah salat tarawih 8 rakaat 45 menit to. Lah sampean wong NU 20 rakaat kok 10 menit jablas. Piye nek imame personel 4 gaspol. Usalli sunnah tarawih Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Dundun jadi-jadi kobe-kobe kala-kala mencolok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu akbar. Dundun jadi-jadi kobe-kobe kala-kala mencolok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Dundun jadi-jadi kobe-kobe kala-kala mencolok. Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar dundun jadi-jadi kobe-kobe kala-kala mencolok. Aku ono imam model ngono ku kudu tak jongkrono ae. Ha iku jenenge salat merek antangin jerki. Wes bablas. Akhire karo malaikat ora ditulis salat. Nebu amal e wong jonggrang senam. Di salat ngono dapurane. Mergo ora mikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang perlu kalau sampean pikir nek cara urut-urutane berdasarkan kitab Nafsu Ihwal Ibad wonten sekawan. Nek waktune cukup nggih diterangno kabeh. Lek mboten cukup ya sakniki setunggal taun ngajeng setunggal, taun ngajeng meleh setunggal, taun ngajeng meleh setunggal. Nomor siji mikir fi ni'matillah. Mikir nikmate Gusti Allah. Bapak Ibu, kula sampean iki lek gelem mikir angen-angen nikmate Gusti Allah, akhire seneng karo Gusti Allah. Nek wis seneng karo Gusti Allah, enteng nglakoni perintahe Gusti Allah. Kula sampean nek gelem angen-angen nikmate Gusti Allah, masyaallah. Seneng Allah. Wong kula sampean iki dikai ra karo-karuan karo Gusti Allah. Nikmate Allah sing dikene menungso niku kawat saking katahe umama sampean kepengin ngitung gak kira iso wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sliramu kabeh kepengin ngitung-ngitung nikmate Allah ora iso ngitung saking katahe kula kei conto cetek-cetek mawon gak usah jero-jero sampeyan gitu. Ketip iku nikmat. Nah wong jonggrang iki kadang-kadang ora ngrasakno nek ketip iku nikmat. Wong nang ora iso ketip ya mrawasno. Morok ae. Ya nek pas nang omah ora apa-apa, bareng nang gone selet. Nadi dedet nang ora iso ketip. Nek tekan omah kaya nyuti. Ketip iku nikmat. Mulane pantes Bapak Ibu kula sampean iki saben sak ketipan maca alhamdulillah. Janji ketip alhamdulillah kok saya iso ketip. Ketip maneh alhamdulillah kok ora lecek. Nek cara lecek lan dandan ana ndi? Wong ora ana servis ketip. Iku lagi ketip durung mripat. Iso ketip ora ndek mripat? Sampai ketip nanti. Kula sampean dikene mripat karo Gusti Allah. Bentuke sedengan ana cendelone iso buka nutup secara otomatis. Ora usah nganggo sekakel. Lah umpama mripati nganggo sekakel. Sampeyan tangi turu kate melek bingung goleke sekakele. Ya nek pas gak dikedolanan anak sampean. tempat dikejulangan anak sama kaya berangkangan gula es kato. Nanti garapan negosi orang itu halus, orang metu suarane. Tiga ketik, merem mengau, halus orang metu suarane. Lo pomo kok ono suarane, agar tiga kali kada kerpet kriat, kerpet kriat, kerpet kriat, cetak. Yang berbagi wong. Yang ya ono ya ini tiga wil, kau nak tahu serat, padahal yo nak tahu bandani oli orang opo, sama nangan-nangan tu. Otomatis orang kadang nganggo dikongkon. Begitu ana kelilit ape mlebu nutup. Bapak gede lah plorok. Ora usah dikongkon. Iki mripat. Halo. Dikai kuping gratis tanpa njaluk. Bentuke sedengan. Ora terlalu lemes, ora terlalu kaku. Lomba mau kupingnya manungsa nang lemes kaya kipas. Jika tu pas buat nampak sepeda motor ke bantaran saya itu, wiri. Dan yang api deh, gaya berbegi wong. Kalau ngomong kalau aku, orang itu turun mereng sampai yang ini yang kalau apa mana kata Holanda, dengan kata bantal. Karena zaman kata turun boleh bantal bu, bantal lenti, bantal lentek, rusak aku punya bapakmu. Ya Allah, jika ini sikil gratis tanpa jalur bu mbak aku rapi reka no nanti rane wong teko anyar melengak diawasi aku terus gak digatek no mbak wong bintun aku ngomong diwi rambut rumah no jika ini ambekan ini piro regane ambekan ini sengrawus doi lah dong gue ambekan tuh gak. Nek bu aku takon dijawab, ambekan karo gelang larang pundi? Ambekan karo kalung larang pundi? Ambekan karo ali-ali larang pundi? Bapak-bapak pirang boten? Eh bojone ra usah tukono gelang, ra usah tukono kalung, ra usah tukono ali-ali wong wis duwe barang sing larange ra karuan. Ambekan karo duit penting pundi, Bu? Hah? Bapak ngomong penting duit. Ayo saman melendi ambekane lancar, duwe seret kalau duwe lancar, ambekane seret melendi eh? Ambekan lancar, duwe lancar ya, kuwi ra milih ya blok ya wong pilihane ora ono kuwi kok mbok pilih aku dadi piye aku mbok bidu iya. Lagu lo sama kira iso balesnya Allah nikmati Allah sing dikena menungsa luar biasa akeh nih mergo saking akeh nikmati Allah mulane kula sampeyan iki gak oleh ngersula wong ngersula gremeng niku padha karo gak terima ambek aturane Allah wong gremeng iku padha karo gak terima karo tatanane Gusti Allah. Wong gremeng iku padha karo nyalahno Gusti Allah, padha karo goblokno Gusti Allah. Lah wong kabeh sing ngatur Gusti Allah kok sampeyan gremeng. Nah kula sampean iki to potongan gremengan. Ora ning udan yo gremeng, mbok-mbok garing kabeh diatur ngene. Kok panas kok gremeng, apa sah bathuk meloncot rasane. Keringat kok meruntus yang gremeng ngopo perek kabeh no awang. Dene udan kritik-kritik yang gremeng udan yo ora tenanan. Udan terus yang gremeng kepleh kabeh yuyu. He, gremeng iku dosa. Aja mbok pikir ala wong gremeng kok ora patek dosa. Le ora patek piye yo patek kok. Gusti Allah paling ora seneng nek wong gremengan. Bapak kok Gusti Allah pak misalnya sama di bojo wayu dan gerbengan itu seneng sama bener pak bojo mau wayu kemrusu keboy semruhai aduhai imut iya bahenol menol menol semokun belenokun montokun mulai tapi gerbengan menunggu sama seneng sama bener mau itu ilo bu senaja wayu dan gerbengan kasih itu ayu apa mana ya selek rupanya gerbengan bisa. Apane sing lanang ayo kudu nuntun no pasar sapi. Ngijot no karo pedes. Gampang ngono-ngonane. Lawang awan-awan itu jalur blonjon apa dia blonjon pas belajarnya pak. Kerana yang TKP kita buku cakapnya TKP yang kerana saya lanang pas rantai duit. Terus ngomong api-apian sepurane ya deh sepurane tapi rantai duit ini mau orang puluh hewu ya sama cukup-cukup nonton oleh apa-apa udah kono sepurane ini aku di duit apa ya tak belanja ini saya ngakai sepurane ini orang lanang wis ngono deh saya ngomong ngelengos ini ngapain sen orang puluh hewu oleh apa ini makanya gak enak ya mah orang lanang apa mesti saya ngelanang mau uang ngoceh terus suwek lambe mulut rupa melek cocok menggatel mati aku aja sangingannya telaten tak gebuat kebian sangingannya aku telaten ngerak kerasan melek aku nang migat ayo coba kamu itu yang neriman dikaya duit dia sebenarnya dia dengan orang pulau ya Allah pak, matur suwun pak orang pulau itu cukup ini pak sama ini api antara aku yang kayak duit padahal sama ini aku ambil sana orang sama ini aku rasa orang kadang lho pak aku kok buka duit yang paling ku diwi lho pak aku kayak duit aku sama ini aku kayak duit aku ngelanang di bucung ini bunga untungnya diketok saking ayamnya nanti rasa mingkem mingkem dulu mempertar nih aku bujuhnya apa cuma ngomong-ngomong dik sama ngomong-ngomong dirodok hatiku ya bisa manusia itu ayo melaku ya dik nanti pak pasak no pasar jadi rancit duit ngecat no pasar bila apa satu kono gelang apa karet masih gue itu apa ya pak gelang karet itu enak apa bisa molor ya olor jidit orang ini jadi sebaliknya bapak sama di bojong gowan kan gagah gede duit belengah yang geremengan itu sama seneng apa betul? Seneng kalau mau orang ngelana kalau ngelana itu ganteng yang geremengan itu rasanya itu ganteng baik ini masa ngoyong-ngoyong karek mangan itu yang geremeng ini pengen sambal terong tiga itu nonton rong itu pasar orang yang terong ngeritik jalur tangganya itu dan aku jalur terongnya si tau ya apa tadi jalur terong apa sih enggak panik jalur sambil terong yang dikaruh apa-apa ini gak dituruti semuanya kue apa-apa yang mana ini gak dituruti oleh terong itu bakar di sambil no bareng sambilnya jadi ditok no gila sambilnya terong jadi nanti pangan karena mangan ini lebih gremeng ngelanang bendino pakan ingin masuk apa lemune padahal wangi kunting mengkunting jalur lemun karena godak masak kondok gremeng tapi tak terlalu piring jadi sebetulnya konten main ini kayu tak bedok ini ngomong itu orang ini ngomong ngeblek dodok ya Allah Gusti nyuwun ngapura ingon-ingon sito yang ngilmu ladena ini orang itu wani ini sengat sampai aneh jari ini jari sambil terong ini dikena pas yang geremeng jari Allah apa tepat jari sama jari Allah apa eh sekali-kali ya saya ngenak lah iya ngomong dia jari Allah apa tau apa ini ngomong yo ini di panas-panas betul-betul lele tau kola enak iya pak itu belanja ini rong puluh hewu ini dalam betul lele gak lele tapi yang dipetul ya bar gawin ya berkorong geremeng halo. Makanya bapak ibu ayo nikmati Allah ini yang diparing ke kulon jenengan ayo disyukuri sidik utawa akeh disyukuri man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir uang itu nek dikai nikmat sidik kok orang gelem syukur keono nikmat sing akeh ya ora arah gelem syukur wong iku nek dikai sithik kok ora matur suwun dikai akeh gak kira matur suwun Allahumma sholli ala Muhammad lha carane nyukuri nikmat niku pripun contoh-contoh nikmate nikmat kesehatan nikmat awak waras ayo dinggo ibadah ibadah sing paling pokok hasil Isra Mi'raj adalah sholat. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati rahimakumullah, kalau sama dikongkon sholat, ayo dilakoni saya isone. Menungso niki karo Gusti Allah didamel ukuran awak niki ukuran kanggo nglakoni sholat. Sama nangen-nangen. Allah damel menungso bentuk tubuhnya, posturnya, itu bentuk dan posisi kanggo nglakoni sholat. Tangane sampeyan lho sikut dikei tekukan. Iki dikai takbiratul ihram, benena le takbir lho Allahu Akbar. Padahal dikai tekukan ngomongnya sikut nih kanggo takbiratul ihram. Allah. Jadi lho mau sikut orang tekukane, lho takbir biye. Allah. Dan terus sendakamu biye kaya raisa sendakam. Mulanya dikai tekukan, kanggo takbiratul ihram. Dirijine menungso iki dukure ora padha, jempolan ndek, sing tengah iki dukur. Iki nek takbir ben pas, jempolan sing paling ndek, niki kenceng pentile kuping sing isor. Sorry aku ngomong pentil maksudnya pentile kuping. Tapi kiramu dodok dindi. Lah, diriji sing tengah paling dukur, iki kenceng pentile kuping sing dukur. Mulane wong iku nek dirijine dawa, kupinge amba. Tapi nek dirijine kupinge ya kuning ya kurang. Iku syukuran. Jadi nek takbir halwa mangkibaihi. Lurus kedua bunda, epe-epe sing lurus kedua bunda. Mangke driji jempol iki, jempol iki kenceng kuping pol ngisor, terus sing dhuwur dhewe kenceng kuping pol dhuwur. Nek ati praktekno gak rong. Dadi ngene Allah, lepas samene aja disinggolno yo pas jenenge kenceng kok kenceng nang ngarepe ngene pas Allah lho ngene aja dukur-dukur ana tapi nek ngangkat ke dukur Allah heleke iki le mudhar sakno sandinge ana sing kendhekan takbir Allah wong lanang sing gak sepiru wong wedok nang takbir Allah. Kalau yang ngajak jotosan ya, untuk pengemas juluru ini aja terlalu ndek, aja terlalu dukur panjang dikai ukuran sholat ngapunten epe-epe menungso karo Gusti Allah digawe dekok dengkul digawe mentol ini kanggo posisi ruko pas epe-epe yang mentol ini itu yang dekok ini nyekeli dengkul yang mentol plek engkau membentuk sujud 90 derajat pas tegak lurus mulai efek-efek digawe dekok dengkul digawe mentol sing dekok pasangannya mentol oke apa yang menunjukkan sing dekok-dekok pasangannya sing mentol-mentol gue oke rukuk nyekeli dengkul mana mau rukuk kebarus nyekel mengisor garis yang disekeli gue yang mau muter gue tergiling. Utawa sing disekeli dukure dengkul, pupu, nyengong, kaya garangan. Jadi seakan-akan manusia diciptakan Allah dikongkon sholat, bentuk tubuh ukuran sholat. Dengkul dikei tekuan. Ya kaya penak kanggo tasyahud awal, posisi lungguh iftiros, posisi lungguh tawarruk, lungguh tahiyat awal, lungguh tahiyat akhir. Lho pomo dengkul ora ana tekuane piye kowe nek tahiyat lungguhe. Posisi sholat maka sholat ayo dilakoni sing sregep sing temen sing api ini sering saya sampaikan ora khusyuk ya wes ora apa-apa pokoknya sholatnya sing tenanan wes enteng-entengan nang ngaji ambek aku mergo khusyuk niku angel kapan tau kalau zaman sholat bisa khusyuk tenanan ya? Angel nama bener wes pokoknya dilakoni sing sregep rakus ya wes kita anak-anak sholat yang menunggu bisa melebus warga terakhir so melebus warga urusannya Gusti Allah Allah niku Rahman Rahim pokoknya sholatnya sampai yang temen sergek semangat masih ya gak khusyuk engkau khusyuknya katut kalau yang gak melihat contoh kodok karo bocah sekolah orang pinter yora ranking tapi sergek melebu terus aktif disiplin gurune welas arep dikawakno ya ora mentolo gurune goblok-goblok ya kowe diunggahno mergo sekolahe tenanan Gusti Allah ndelok salate wong jograng ya ngono salat opo ngene iki dapurane salat eling pindah eling buwan eling ape daftar anak sekolah tapi kok sregep tenanan. Elek-elek yo wis diunggahno swarga. Akhire sak njonggrang mlebu swarga kabeh. Sing salat. Gue di masa amin ngantar intil-intilmu mencolok. Ini orang sholat yang harus melebus warga. Warga ini kakek amun berubun. Halo, coy. Sholat ya, coy. Kemudian sekolah itu winter, rengen terus, juara terus. Tapi melebuni arang-arang. Bolosan. Guru ne muring-muring, pinter neng ini modele geopo diunggah no, kawak no ae. Ane wong iso khusyuk, apa iso ngati arang-arang. Geopo diunggah no swargo, encep-encep nonon roko. Kedua karo murid sekolah ranking juara tapi bolosan. Malah ditokno ke sekolahan, mencoreng nama baik sekolah. Wong si model menunggu, iso khusyuk tapi iso ngati arang-arang, tokno ke swargo. Hati-hati, kan saat ini yang penting aliran model itu nih bu. Sholat itu orang penting, yang penting ngiling, tidak usah jengkang-jengking, tidak usah meledak-meledin, murid mung sak dermo, sak madya, yang mas bodoh, yang prasojo, tidak usah neko-neko, api karo tonggo, orang ngelarang nopon, orang ganggu wong liya, itu sempurna, ya tau, menunggu. Itu gempo itu, tiba-tiba meledak-meledin, tiba-tiba jengkang-jengking, ini hati nomor ngiling. Orang ngegunaannya, mbok ora usah meledak-meledhing, ora usah jengkang-jengking, sing penting atimu eling. Salat ku cukup di batin nang jero ati. Nek salat kok cukup di batin. Ana wong ngono kuwi tak omongi, Bu. Nek salat cukup di batin, mangan ya cukup di batin. Pengen wareg ana sego, rasa mbok buluk, rasa mbok mploh, rasa mbok lek, rasa mbok lebono weteng. Batin e wareg-wareg dhewe. Kumpul bojo ya cukup di batin. Dadi bojomu yo bablas ora rasa tumpaki. Batin naik kok penak-penak dhewe kowe. Aku jembek kok. Saiki lho aliran sing anyar-anyar lho kemenyek-kemenyek modele. Ana wong tahlilan kumpul. Zaman Kanjeng Nabi kan ora ono kumpul-kumpul ngono kuwi lho. Dasare apa wong zaman Kanjeng Nabi ora ono kumpul-kumpul. Entah kandhani. Lah zaman Kanjeng Nabi ora ono aliran kaya aliranmu ngono kuwi. Kumpul-kumpul ya zaman Kanjeng Nabi rano. Nah zaman Kanjeng Nabi rano aliran kau ya aliranmu. Nah saya kira kumpulnya mah apa tuh? Zikir oleh Torah. La ilaha illallah oleh Torah. Oleh Subhanallah bihamdi Subhanallah ilazim oleh Torah. Oleh maca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Abdul Rasul oleh Torah. Astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim istighfar oleh Torah. Nah wong kabeh oleh maca Quran, oleh zikir, oleh istighfar, oleh tasbih, oleh digabung dadi siji diarani tahlil kok malah ora oleh. Ya padha karo ana lombok, ana brambang, ana tomat, ana uyah, ana terasi, diulek dadi siji jenenge. Ana bae enak to. Dan wong sing ora gelem tahlilan iki nek mangan kepengin pedes aja oleh mangan sambel ya penyeplos lombok dhewe. Pengeroko di uyah dhewe, ngono. Kowe ora enak kok diulek. Nek wis ketekan dalil entek-entekane ngurusi. Nah kuwi bar kumpul-kumpul tahlil kok terus ning panganane kuwi dasare apa? Engko tak kate takon dasar to. Aku dikon ngono ya tak omongi. Lah iya to Kang, kok panganan kare ngemplok e kate kan takon dalil bareng kowe. Nek dipamplok gak kowe. Subhanallah. Ya ngono ae dilokno. Sopo meni ngombe-ngombe angge teng sapi to piye? Ngombe-ngombe. Meni sang combor-combor ngono. Kowe meni jujuk ora iso to piye? Ngene iki dapurane wong jogran. Dhewe-dhewe. Kowe ngomong mbek kiai, apa maneh mbek bojone? Kira ana diung tau to ngono. Jogran. Eh, mergo khusyuk niku angel. Dikongkon jamaah, belum baleni keterangan sing winginane. Nilaine salat, ibadah sing paling utama, sing pertama kali dihisab sing do akhirat, niku ya salat. Nah aku ukurane sapiro sambungnya hati kulo sampeyan nang Gusti Allah. Nah kulo sampean apa khusuk angel jamaah. Nek jamaah kok dijamin khusuke. Angger gelem jamaah. Kok ngoten nggih? Lah wong sak masjid ora ana sing khusuk, imam tok sing khusuk iki kabeh ketulis khusuk. Penake jamaah nang ngono kuwi. Imame ora khusuk ana makmume sitok ndil sing khusuk kabeh ya ketulis khusuk. Ngono kok ora gelem budal to. Imam ora khusuk makmum ora ana sing khusuk belas nek baris ya iso jamaah lurus rapet. Lha kuwi lho kabeh ditulis khusuk. Mergo barisane lurus, barisane rapet. Enake ten mriku. Makane nek salat jamaah ku usahno barisane sing lurus rapet. Wong sepuh biyen nek nutur eh barisan salat sing rapet aja renggang-renggang. Tidak berani dinggoni setan di sini melok jamaah peneng setan melok jamaah orang-orang dinggoni setan ngilano pandilai jamaah secara ilmiah wong sholat di podokaro baterai baterai anyar gres ijen dicop ya mekang tapi sinari raiso wado raiso bawenter wong ijen itu gambarannya wong sholat ijen walaupun khusyuk tapi sholat ijen kaya baterai anyar gres ijen ya saya itu oleh hey, baterai anyar-anyar jajar telu tambah bentar jajar limo tambah bentar jajar sepuluh mau gak bentar jajar rompuluh mau gak bentar jajar seket pedot ya dope wate ditambahi blok jadi ada cowili kuwi iya ini beban tak bisa nengane aku eling kemalian tau nerang no pendidikan anak pengen di anak api butuh dadi wong tua sing api mereka lakoni wong tua aku nyiprat no anak dalile wong tua kacang orang ninggal pelanjaran ini orang yang bantah menurut gue kacang brol gak usah lajaran aku mau ureng-urengnya tak sauri apa mana kata ngasin karek ngerawuk gue aku iya itu bantah tambah ake tambah bentar mulane wong sholat jamaah aku tambah ake anggotane tambah ake ganjarane tambah gede fadilai waduh karo baterai dikapan rapet nggih ayo saiki aku takon ana baterai jejer 10 notone ora rapet lek notor renggang dicopke mekan apa mboten murup apa mboten mboten murup kok renggang nah jamaah barisane kok renggang yo gak murup pandilae understand iso muni yes barang iya anjane wong jombrang iki apa kok bahasa Inggris kok padahal isone yo lagi loro yo ayam karo you nek aku ki ayam nek kamu ki you ngene kabeh di bahasa Inggris no lha you ki bengi semayan karo ayam dhewe apa budal pengajian bareng ayam ngenteni you ra ketok-ketok ayam yo budal dhewe yo lha you tiba-tiba iso budal to ra tekan nggon ayam kleng-kleng ngombleh you karo ketok you manggon sing dino tiba-tiba yu kuman jajan orang ayam oleh loro sing sito ayam pangan nonggon sito ayam gemulai isu-isu dipangan anaknya ayam ya Allah enaknya jamaah apa maneh jadi makmum makmum ini ramai mikir karek manut imam imam ngadep melok ngadep ya sepokoknya ngetut sama imam imam tangannya dijunjung melok dijunjung imam sendakep melok sendakep imam mojo takbir Allahu Akbar makmum yang melok lebar nah ya wes imamnya kok walau boli makmum tiba amin kok imamnya merkunggung melok merkunggung serah mikir ya mikir imamnya nyengolok melok nyengolok imam jungkel ya melok jungkel imam doprok melam doprok imam jungkel melam jungkel imam serikal tani melok serikal tani imam tangan di jujuk melok jujuk imam sindakep melok sindakep imam Allahu Akbar mau melok ber Engko imam dolin, mau ndemo. Amin. Tak mikir ngono iki lho. Nang buku catatan amal karo malaikat wis ditulis nama Sukadi. Alamat Sumber Agung Jonggrang. Amal salat keterangan khusyuk. Padahal Sukadi terima bondo apa? Amin. Ngono ini buku amal ditulis khusyuk. Nek opae to luwe akeh. Padha salate yo nek izin mek oleh siji, nek jamaah angsal pinten? 17. Sama nek kapate pengen to. Halo, mau 17. Jajal contohnya tak gede nang kok malah pengen. Nek izin oleh 10 juta, nek jamaah oleh 270 juta. Kijang inovanya. Bane wong ra gelem jamaah niku wong bin, oh, wong sampel, wong kep. Plek. Saya sering sampaikan ben dadi pepeling masjid musala nek pe wong NU ku rata-rata ana beduke anggere masjid salat beduke ditabo iki sampean goleki kitabe ra ngarep petho Pak kitab opo sing ana takbir wal beduku utawi beduk ora ngarep petho Mas goleki kitabe tak ana kiai sing paling alim nek goleki kitabe ra ana tapi kok katik dipasangi beduk karo para sepuh biyen niku nuturi wong Jonggrang. Mancing sholat kan beduk ditabok tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong ya mandang itu Mas wong lulangi sapi lanang sing digawe mandang sejeno nek lulangi sapi wedok suarane tong tong brak brak brak brak tong brak beda Mas uyoe wae ora padha. Sapi lanang kene nguyuh iso nggih angka 8. Iso bentuk angka 6 mongko 3 sapi lanang. Kene uyuhe sapi wedok. Yes. Ora karep tangkone. Kuwi sapi. Kan. Beduk ditabuh. Niku nuturi wong Sumber Agung Jonggrang. He, wong Sumber Agung, he, wong Jonggrang wis manjing waktu isa. Ayo do salat jamaah. Aja kok Dewi Bintari sing go delok. Aja Raden Kian Santang sing go penelengi. Aja tutur tinular sing go pandeng. Ayo jamaah. Iki lho, masjidmu jek kotong tong tong tong tong masjidmu kotong. Iseni kene nang budal. Wis dikandani ngono gak ono sing mara jare beduk. Oh, wong Jonggrang itu gendeng gendeng gendeng. Gendeng kuwi ae beduk sing ora trimo dipindho tong deng masjidmu kotong iki lho gendeng pramila saking menika para gendeng-gendeng sedaya halo ngapunten. Niki mbok goleki kitabe ya ora eneng. Nang kitabe jenenge Otak Atik Matuk. Mung kula ngaji seneng gawe dalil ngono kuwi ae. Aku mau kaken dalil. Saiki ora dhewe ngomong do kaken dalil iso dalil tapi ora dalan. Jual bedah ketanol kacil ora gelem ndondomi. Kaken bocah kaken dalil ora gelem. Jenengane mlebu omahe wong langsung dalil. Allahu ta'ala. Ale yang masih kayak kule sudah sudah lima sudah. Masa ono tukang becak lentere kita seorang oleh penumpang melengker nan dua becak ini. Kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, muring-muring tukang becak ini. Terus nol yang dari. Aku kira oleh penumpang dul. Cinta sih di sana. Bulan dalil. Umat Kanjeng Nabi sing sok dibelani Kanjeng Nabi iku ditipeni sangka simahum fi wujuhihim min atharis sujud sangka labete sujude sangka labete salate dadi umat Kanjeng Nabi ku no akhirat sok beda dibanding karo umat liyane Kanjeng Nabi belani apa tandane mencorong ning wajahe iku ada aura tapi duduk aura kasih ini kancaku gue. Ada sinar di wajahnya. Ketoro Kanjeng Nabi nek nulungi, oh kae mekan kae mencorong kae. Cenol. Umatku kae mencorong umatku. Cenol. Kae umatku tulungi ngono. Lah mekane sapiro? Delok-delok kualitas ibadah khususnya salate. Nek para kiai alim sing do ahli ibadah sholat fardu, maktubah, lima waktuku jangkep, komplit ratau kodok, dan selalu jamaah rawatib, qobliyah, badiyah, ya istiqomah konek dalu saya sholat tahajud witir, esok sholat duha ya pawadah ya 5.000 bah pawadah, ya aku bareng ini sudah banyak usah minum paling loh amin, ngono loh pak ngono jadi kalau uang Islam sih sholat fardu limo aktif gak tahu bolong gak tahu ledam ya jamaah istiqomah rawatib qobliyah badiyah ya dilakoni tapi sholatnya dalu arang-arang ya sholat tapi arang-arang duha arang-arang ya saya padang satu sebuah ya saya pakai katanya pakai kok istiqomah karo orang sholat dalu itu karena pewadang dan uang ini pun ahli sholat dulu wajahnya ketoro meskipun orang ganteng, orang putih, tapi ada sinar. Contohnya aku ini gila. Jadi kita sedih pun nomor dele. Lo, saya itu mas, ada wedo yang ahli sholat, sama nonton wajah itu, mesti hatimu so ser, sengkring. Ada sinar di wajahnya. Meskipun wajahnya biasa-biasa aja. Tapi mbok wayu pauti nek ora tau salat iku modele cempeh. Ngertos cempeh. Cemplang. Yo sepo kabeh. Apa-apane yo sepo ngono kuwi. Dadi satu buat mau. Terus ana wong Islam 5 waktu istiqomah rutin qobliyah ba'diyah yo dilakoni tapi salat dalu ora tau duha ora tau. Yo sik rada benteng yo selawe buat. Jaluwong toh selawe buat. Ana sing salat dalu blas, duha ya ora, rawatib qobliyah ba'diyah ya ora tau blas, tapi 5 waktu gak tau ninggal, aktif. Iku ya sak mekan 5 buat. Lampune jedeg. 5 buat. Ya lampune jedeg ya luwung toh. Ana wong Islam sing ya Allah. Salate iki subuh ora. Duhur ya ora. Asar ya ora. Salat iki mung isa karo maghrib. Iki wong Islam model obat flu. Mik sagrib. Dadi salate mung isa karo maghrib. Disingkat mik sagrib. Iki sumpah yo, ya sik mekan. Tapi yo rong buat setengah. Rong buat setengah. Ana wong Islam salate iku 5 waktu ora tau belas ora tau seminggu pisan apa Jumatan tok biasane bendina yo ora tau salat tapi nek Jumatan budal perkara apa sungkan karo tangga kuwatir nek eneng selamatan ora diundang nek ketok Jumatan kan ah bolo diundang wis sopo yo sak makan mas tapi yo padha rokoknya bapak-bapak kan jadi kapan disedot ya ketok, muruk kapan latunya wakil ya orang ketok, jadi lep ketok, lep orang lep ketok, lep orang karena yang Jumatan aja arang-arang bedinannya 5 waktu ya orang tahu Jumatan orang rutin mau arang-arang wih ya saya orang gak makan tapi ya sepada wih, sili tekonan lep. Malah ana wong Islam ki salate setahun pisan. Pendak. Pendak riyo-riyo. Mendina yo ora tau salat Jumatan wae yo ora. Bareng riyo-riyo Idul Fitri kan gaya penampilan. Duwe klambi anyar, sarung anyar, kopiah anyar. Bautel nang masjid, kalungan sajadah ibun-ibun. Wong ini ki asli ini kan dicorek karo malaikat. Wis gak ono data swarga. Mergo ora gelem nglakoni salat. Wis dicorek abang karo malaikat. Neraka. Gak ono data swarga. Bareng wayah riyoyo napa budal nang masjid buli buli buli buli. Malaikat e kaget tekan masjid. Lah, teko maneh ta iki? Wis tak corek teko maneh. Mbah hujah dicatetan tekno sepedol. Lah anten ora tau salat ya, dhewe kan ora kulino sarungan. Biasane celanaan. Rekane wayah Idul Fitri riyoyo ku duwe sarung anyar penampilan kan sarungan. Ora kulino sarungan. Nah salat riyoyo iki rakaat pertamae lho. Mari takbiratul ihram dan takbire ben 7. Nggih. Anggere diku ngangkat tangan takbir sarunge kendho bebetane. Melorot Allahu Akbar kawonteng. Dhuwur dikentengi kan ngisor munjuk. Takbir kedua Allahu Akbar kendho maneh kawonteng. Dhuwur dikentengi ngisor munjuk. Takbir ketiga kendho kentengi maneh ngisor munjuk. Ngantek takbir ketujuh. Sarunge iki dawur tekan dhuwure timpul. Meh teko selakanan. Ora roh nek batal pancen goblok. Nek sendhate tambah bau apa karo bujingi bebetane sarung. Lah wae apa berangkat budal lali gugup ora katokan. Wayang ngadeg sik gak popo aman. Bareng imame ruku. Allahu akbar. Dhewe lah ruku jendhek burine kembaget astagfirullah. Oh sing pinggire iso nyauti wo keren. Ono bocah cilik bengok-bengok. Woi, abuhe bedhug dikempit wong kuwi. Jamaah buyar gara-gara monokan. Iki wong sing ora kulino salat bu jadi tatanan. Eh, sampean delok nanggone lingkungan masyarakat wong sing ora sregep salat. Engko modele Israel ngono wong. Bau jati tatanan apa-apa. Bau jati tatanan kerukunan. Eh rame sama panitia ngenteni iki jek mangkul. Dibagi. Salat itu kan ajak-ajak rukun toh. Halo. Buktine bar salat salaman ngono. Boleh karo kene bar salat jamaah terus jotos-jotosan. Salaman. Mangkel kan gak oleh digowo nanggone. Salat. Wis iki mantel karo imame lho kok gelem salat jamaah. Engko mesti lak rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Mergo mantel gak oleh digowo nang jero ne salat. Lah imame mantel makmume melok mantel. Ya ora karo-karuan to. Imam lagi takbir karo murung-muring. Allahu Akbar. Dire makmum Allahu Akbar diri. Mulane monggo, ayo kualitas salate diapiki. Bising tenakhirat ukurannya ni ku salat. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah salat. Yang pertama kali dihisab besok itu urusan salat. Moga salat ini kita disaini. Alen. Zaman orang masih aku tambah masih sopong. Kangge acara haul. Samune sing kita pikirne. Kula sampean kabeh apa nyusul ten engkang dipun hauli. Leres napa boten? Leres napa boten? Iki kanca sampean wage sing wis budal rono. Lah sampean rencanane nyusul sapa? Hah? Ayo saiki mikir samu, kula cak selawatan. Tapi kok wis jam yang mene. Ya kok aku sapa sing ngetero ditinggal mulai panitia. Mikir sangune mriko. Nek urusan mati winginane pun kula aturke. Isra Mi'raj iku yang ngelingno mati. Paling boten kula sampean dielingke tiga terminal penting sing dilampahi Kanjeng Nabi niki dados lambang tiga peristiwa penting sing dilampahi menungso. Diringkes Kanjeng Nabi budal Isra Mi'raj niku saking Masjidil. Kok Masjidil Jonggrang to? Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram ini terminal keberangkatan. Kanjeng Nabi berangkat menempuh perjalanan Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram. Ini lambang adanya kelahiran. Belum jadi kan berangkat menjalani kehidupan dunia dari kelahiran. Suarane nopo? Anwar Zahid. Wis metu bermose kok bayi. Terus sempat istirahat kendel ten Masjidil Aqsa. Niku istirahat transit ten mriku lambang kula njenengan sugih transit istirahat saantawis ten gene alam barzakh ten alam kubur benjing badhe mriku lampun sami enggak ada sangu napa dereng. Lha kok dereng iki piye? Dene sesuk sampean mati piye nek rung disangu. Mumpung sik ana kesempatan suwengi ya. Semakin kata sangune, semakin enak ten mereka. Lungono kono kuado. Semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang dibutuhkan. Sama nanti mau lungono gue Magetan. Alah sangu satu sewu kekek. Nilai warung sing bakule paling ayu iso. Nabi lek lungono Jakarta, sama nih satu sewu bambung. Bekal tepa yang ngemper nonton kene Cino. Lungono akhirat, kok sangune akeh. Padha karo lungono Jakarta lho, sangu nang 100 juta. Nang golek hotel sing bintang pira? Rata mau bintang 5, bintang 7, bintang 9, bintang 12. Sing golek pelayan sing ayu-ayu, suguhane enak-enak. So, masuk ben akhirat yo ngoten nek sangune akeh nggih ngoten. Kaya aku bareng ngene kuwi yo. Ndawur metik iso. Rene koyo ngono-ngono kae sampeyan pas-pasan. Lha swargane yo ngisor-ngisor barongan. Ben nyamuke akeh troco kabeh. Ya ora menyek kok dapuramu. Halo, Bro. Mulane sampean lek pengin iso mlebu swarga ning dhuwur, lek ana pengajian-pengajian ngene iki, teko melu wong usel, kok sampean katut sing apik-apik ngene iki. Ngono carane ya. Pun niku mawon. Muga-muga wonten manfaate. Sampun niki perjalananane mangke ora cukup setengah jam lho, Bu. Sak jam. Lho, sak jam krungu wae. Wong aku ten Kang Agung. Yo piye salahe to aku teko ket mau nang diunggah-unggahno. Aku ngantek iki sing tak sampeyno sing ndi wis rempet asline. Perkara ngapunten iki mau kula dalane wis telarak-telarak karuan. Awan mau tengene 7 ngawi mriko buat keliwat tekan gone rono, ape tok caruban. Mau bali metu padas. Tret tekan rene muter metu sawah ngono kuwi jam aku. Sapa ngomong kapok ge mbah. Terus semayang karo panitia dijemput nopo nembuh wis kadung keliwat. Dadi pangapunten Kang Agung, muga-muga ten manfaate. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وعملا طويلا وبدنا بصالحين وقلبا خاشعا وبسنادة وعقلا فاضلا وعافيه حية طيبة في طيبة الدنيا والآخرة ورزقا واسعا حلالا طيبا نافعا مباركا اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وصلتنا صلة مباركا تفرقا من بعد تفرق معصوما اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسه ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا ضلا الا هديته ولا عسيرا الا سرت ولا مقصودا الا حصرته ولا دعاء الا سجدته ولا فقيرا الا غنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجة حرجتني من اخر من خبيث يا سدى يسر امورنا يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع ربنا وبرحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله